Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Baik, musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambani al-fata kadhaka qad haddathani qaiman aw ba'da an haddathani tabassama. Kesimpulan dari pelajaran kita, ta'rif al-musalsal, kata Syekh Al-Bukhari apa? Ma tataba'a, ini tasalsal tataba'a rijalu isnadihi ala wasfin. Ma tataba'a rijalu isnadihi ala wasfin, yani ala wasfin wahid. Nah, qawliyin atau fi'liyin atau huma ma'an. Nah, ini dihafalkan. Ma tataba'a rijalu isnadihi ala wasfin qawliyin atau fi'liyin atau huma ma'an. Nah, dan telah kita pelajari juga bahwa jenis ini adalah wasfi dan bukan hukmi. Nah, bukan hukmi ala al-asani wal mutun tasfin atau al-ifan, tapi wasfi semata. Baik, artinya tetap harus diteliti. Nah, tetapi Syekh menyebutkan bahwa datangnya hadis ini dalam bentuk tasalsul mimma yazidul haditha madha? Husnan. مما يزيد الحديث حسنا لما فيه من مزيد ضبط الرواة. نعم dari sisi ini menambah bagus hadis itu dari sisi ada tambahan penguasaan riwayat dari rawi-rawinya. Kemudian tambihan Allah. Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, tambihan al-awwalu qal hafidhu min salah wa qallama taslamul musalsalatu min dha'fin a'ni bi wasfi tasalsuli la fi aslil matni. Tambih al-awwal kata al-hafidhu min salah lam ma'rifat anwa' ulum al-hadith ma'rifat anwa' ilm al-hadith jarang ya, jarang ditemukan al-musalsalat itu selamat dari kelemahan. Ini yang saya maksud, kata beliau, fi wasfi tasalsuli la fi aslil matni. Yang beliau maksud bahwa jarang ditemukan bahwa al-musalsalat itu ya, selamat dari kelemahan. Kelemahan yang dimaksud di sini adalah dalam hal wasfit tasalsul, penyifatan tasalsulnya itu. Jadi kebanyakan penyifatan tasalsul itu enggak benar. Nah, la fi aslil matni, bukan pada asal matannya. Kelemahan pada asal matan bukan ini yang dimaksud oleh Ibnu Salah, tapi yang dia maksud adalah dalam hal penyifatan tasalsulnya. Baik. Qallama taslamul musalsalatu min dha'fin, yani fi wasfi tasalsul. La fi aslil matni, bukan ya. Asal dari periwayatan matan itu sendiri, bukan itu yang dia maksud. Jadi dha'f yang dia maksud adalah dalam hal wasfi tasalsul, penyifatan tasalsulnya. Nah, faddal. Qala al-Hafidz fi al-Muqaddimah ammatul musalsalati wahiyatun wa aktaruha batilatun likadzibi ruwatiha. Keumuman musalsalat wahiyah artinya sangat lemah. Nah, Bahkan mayoritasnya katanya batilah, batil likadzibi ruwatiha, karena kedustaan rawi-rawinya. Naam. Apa kesimpulan yang dipetik dari nukilan dari dua imam ini, ucapan dua imam yang nukil ini? Yang pertama, al-hibnu shalah dalam ma'rifat ilmu hadis, ma'rifat anwa' ilmu hadis. Kemudian yang kedua, ucapan al-dhahabi dalam al-muqidah. Nah, disimpulkan oleh Syekh, wa min hadaini al-naqlaini nastafidu ma sabaqa takriruhu min wujubi at-tathabbuti fil akhbar al-musalsalati wal bahthi anha, ولا يعني ذلك بالضرورة ضعف أو نكارة أو وهاء كل حديث مسلسل كل حديث مسلسل وإنما الغالب عليها أنها كذلك. لذا قال الحافظ ابن الملقن في التذكرة في علوم الحديث وقال فيه الصحيح والله أعلم. Jadi dari nukilan, dari dua nukilan ini ya, kita memetik faedah yang telah lalu ya, takrirnya, penetapannya apa itu, min wujubit tathabbuti fil akhbaril musalsalati wal bahthi anha, yaitu wajibnya tathabbut, pengecekan ya, pada hadis-hadis musalsal, dan wajibnya melakukan pembahasan ya tentangnya, untuk mengecek, untuk membahas apakah ini benar atau tidak. Nah, itu kesimpulan yang dipetik dari nukilan dua imam di atas. Kemudian Syekh menyatakan wala ya'ni dhalik, dan hal itu tidak berarti. Jadi ketika dikatakan bahwa wajib bagi kita untuk mengecek, untuk membahas, untuk meneliti hadis-hadis musalsal, la ya'ni dhalik, hal itu bukan berarti bidarurati, secara darurat kita mengatakan dhaif, adanya kedhaifan, adanya nakarah. Nakarah apa? Kekeliruan, keganjilan, kekeliruan riwayat, awaha, adanya waha, yakni adanya kelemahan yang keras pada setiap hadis musalsal. Bukan berarti secara darurat begitu, tidak. Nah, tetapi apa? Innamal ghalibu 'alaiha annaha kadzalik. Nah, ini. Innamal ghalibu 'alaiha annaha kadzalik. Hanya saja sesungguhnya ya, dominannya begitu. Yang mendominasi al-akhbar al-musalsala, al-ahadith al-musalsala, yang mendominasi, al-ghalibu ala, alaiha, yani ala, al-ahadith al-musalsala, yang mendominasi keadaan hadith-hadith yang musalsal adalah demikian, anna kadhalik. Yaitu apa? Biasanya dhaif, munkar, syad, munkar, apa? Bahkan wahin, ya, batil, gitu. Oleh karena itu kata Al-Hafidz Ibnu Al-Munaqqin ya, dalam kitab Tadhkirah fi Ulumil Hadits, wa qalla fihi as-sahih. Nah, ini kesimpulan Ibnu Al-Munaqqin. Wa qalla fihi as-sahih. Sedikit yang sahih. Ya, sedikit yang sahih. Jadi mayoritasnya tidak sahih, dengan tingkatan-tingkatannya. Ada yang dhaif, ada yang munkar, ada yang wahin, batil. Yang sahih hanya sedikit. Tamam? Ini tambian pertama. Baik, tambian tsani. Tsani qala al-hafidz al-iraqi fi alfiyatihi wa minhu dhu naqsin bi qat'i silsilah qawliyatin wa ba'dun wasalah. قال الحافظ السخوي في فتح المغيث شارحا البيت ثم تارة يكون التسلسل من الابتداء إلى الانتهاء. طيب كأولية يعني سبحانه سبحانه الله. ومنه ذو نقص بقطع السلسلة كأولية وبعض وصلة. قال الحافظ السقوي في فتح المغيث شارحا البيت ثم تارة يكون التسلسل من الابتداء إلى الانتهاء وهو الأكثر ومنه ذو نقص بقطع السلسلة إما في أوله أو وسطه أو آخره. Ya, tayyib. Dan yang kedua ini menukil dari Al-Hafidz Al-Iraqi, ya, Al-Hafidz Al-Iraqi, syekhnya siapa? Al-Hafidz Ibn Hajar. Nah, dalam alfiyahnya, wa minhu dhu naqsin, termasuk dalam kategori hadits musalsal adalah dhu naqsin. Ada kekurangan di qat'is silsilah dengan terputusnya rantai, ya, rantainya ke awaliyatin seperti awaliyah nisbah kepada awal, nanti akan ada syarahnya. Wa ba'dun wasalahu, dan sebagian menyambungnya. Nah, jadi sebenarnya ada qat'is silsilah, jadi terputus tasalsul itu, tapi ada sebagian yang menyambungnya, menyambung silsilah itu. Nanti akan semakin jelas dengan syarah. Kemudian Syekh menukil dari Al-Hafidz As-Sakhawi. Al-Hafidz As-Sakhawi siapa? Murid Ibnu Hajar. Naam. Tilmidz Ibnu Hajar. Qala Al-Hafidz As-Sakhawi, ya, fi Fathul Mughith. Ini kitabnya, ya, Fathul Mughith, kitab As-Sakhawi. Naam, menjelaskan bait yang disebutkan oleh Al-Irabi. Thumma taratan yakunu at-tasalsulu min al-ibtida' ila al-intihai. Kemudian terkadang tasalsul itu mulai dari awal sampai akhir. Dari awal sanad sampai akhir. Wa huwa al-akthar, dan ini yang paling banyak. Jadi lengkap gitu. Tasalsulnya sempurna utuh dari ibtida' sanad ila intiha sanad, dari awal sampai akhir. Tamam. Kemudian wa minhu, ada juga yang tidak lengkap min al-ibtida' ila al-intiha, dari awal sampai akhir tasalsulnya ada yang tidak lengkap seperti itu. Tetapi apa? Dzu naqsin, ya, punya naqs, punya kekurangan. Bi qat'is silsilah, dengan terputusnya rantai itu, rantai sifat itu. Was, penyifatan itu, rantai penyifatan itu. Imma fi awwali, apakah qat' silsilah itu di awal, fi awwali, aw wasati, atau terputusnya di tengah, aw akhiri, atau terputusnya di akhir. Jelas sampai di sini? Hah? Jadi As-Sakhawi dalam Fathul Mughith menjelaskan kepada kita, ya, ketika menjelaskan baitnya Al-Iraqi dalam alfiyahnya. Pertama apa? Jadi ada yang lengkap tasalsulnya dari awal sampai akhir. Artinya tidak ada yang putus, tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang tasalsulnya. Lengkap was tasalsulnya itu. Dengan ibtidaknya. Ini yang terbanyak. Yang kedua, ya, klasifikasi yang kedua, ada yang dzu naqsin, ada yang memiliki kekurangan pada tasalsulnya. Jadi terputus. Kemudian dirincikan, bisa jadi di terputusnya di awal sanad, bisa jadi di pertengahan sanad, bisa jadi di akhir sanad. Nah, kemudian walahu amthilatun. Walahu amthilatun ka hadits Abdullah ibn Amr ibn al-As, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanu, al-musalsali bi awwaliyatin waqa'at li julli ruwati, haitsu kana awwal hadithin sami'ahu kullu wahidin minhum min shaykhihi fa innahu innama yasihhu at-tasalsulu fihi ila ibni Uyainah khassatan wa anqata fi man fawqahu 'ala al-mu'tamadi. Ada banyak contoh katanya, walau amtilah. Contohnya diantaranya diangkat di sini hadis Abdullah bin Ibn As, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu, orang-orang yang penyayang, pengasih, ya, menyayangi, mengasihi makhluk akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah SWT yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, hadis ini katanya adalah hadis musalsal, ya, tasalsul wasnya, rantai penyifatannya itu adalah awaliyah. Awaliyah artinya yang pertama. Maksudnya di sini, hadis yang pertama didengar oleh masing-masing rawinya. Nah, awaliyah waqa'at li julli ruwatihi. Laisa li kulli ruwati, tapi li julli ruwatihi. Nah, awaliyah yang terjadi, ya, bagi mayoritas rawi-rawinya. Jul ruwatihi artinya mayoritas rawi-rawinya. Bukan kul, tapi jul. Haitsu kana awwal hadithin sami'ahu kull wahid minhum min shaykhihi. Haitsu kana hadzal hadith, manakala hadith ini awwal hadithin sami'ahu, merupakan hadith pertama yang didengar kull wahid minhum min shaykhihi, masing-masing dari rawi di sana, itu adalah hadith yang pertama kali dia dengar dari syekhnya. Jadi masing-masing rawi pada setiap tabaqah, pada setiap tingkatan sana, ya, hadis merupakan hadis pertama yang dia dengar dari syekhnya hadis ini. Tetapi apakah ini utuh dari awal sampai akhir? Fa innahu innama yasihhu at-tasalsulu fihi ila ibn Uyainah khassah. Ya, karena sesungguhnya yang benar tasalsul ini, yang benar tasalsul ini hanya sampai kepada Ibnu Uyainah secara khusus. Wa qata'a fi man fawqahu 'ala al-mu'tamad, dan terputus, ya, untuk yang ada di atasnya menurut riwayat yang diterima. Ini menurut riwayat yang mu'tamad, riwayat yang menjadi sandaran, yang benar. Hanya sampai Ibnu Uyainah. Paham ya? Jadi bukan yang benar ini, bukan kul, bukan semuanya. Jadi awaliyah, apa maksudnya awaliyah? Nisbah kepada awal. Awaliyah maksudnya, istilah awaliyah ini, tasalsul awaliyah maksudnya apa? Awal hadithin sami'ahu min syaikh, itu hadith pertamanya yang dia dengar dari syaikhnya. Tapi was tasalsul dengan awaliyah ini, bahwa itu adalah hadith pertama yang dia dengar dari syaikhnya, hanya sampai kepada Ibnu Uyainah. Ini yang benar. Nah, adapun di atasnya Ibnu Uyainah, munqati' at-tasalsul. Ini kan wa minhu dhu naqsin biqat'is silsilah. Jadi ada qat'as silsilah, terputus silsilahnya, kalau contoh ini untuk di atas Ibnu Uyainah. Ini yang mu'tamad, ini yang jadi sandaran pada riwayat ini. Ini yang benar. Jelas ini? Jadi ketika meriwayatkan hadis itu, rawinya mengatakan, ya, bahwa itu adalah hadis pertama yang dia dengar dari syekhnya, begitu. Disifati bahwa itulah hadis pertama yang dia dengar dari syekhnya. Nah, setiap rawi menyifati begitu. Jadi terjadi tasalsul, tatabu' rijal isnadihi ala wasfin. Wasfin apa ini kalau ini? Bahwa itu adalah awal hadith yang didengar dari syekhnya. Qawli atau fi'li? Wasfun qawli. Ya. Naam. Sayyid. Wa ba'dun minarwati qad wasalahu ila akhirhi. Imma walatan kama asyara ilayhi ibn salahi haythu awradal haditha fi ba'di takharijihi muttasilat silsilati. وقال عقبه إنه غريب جدا وفي موضع آخر إنه منكر. Kemudian makna dari ucapan Iraqi di Alfian yang mengatakan wa ba'dun wa shalah. Jadi tadi sudah kita paham ya, wa minhu dhu naqsin bi qat'i silsilah ka awwaliyatin. Nah, awwaliyah tadi maksudnya contohnya sudah disebutkan. Kemudian wa ba'dun wa shalah, dan ada sebagian ruwat, rawi-rawi yang menyambung silsilah itu, tasalsul itu. Nah, yakni ada sebagian rawi dari rawi hadis ini yang menyambung tasalsul itu sampai ke akhir sanad. Imma ghalaton, ya, imma faktornya adalah karena kesalahan sebagaimana disyaratkan oleh Ibnu Shalah, ya, haitsu awrada al-haditsa fi ba'di tarikhihi, fi ba'di takharijihi muttasila silsilah. Nah, manakala dia menyampaikan hadis ini pada sebagian, ya, takhrij, ya, takhrij dia mengeluarkan riwayat-riwayat hadis ini dengan tasalsul silsilah yang muttasil, yang bersambung sampai akhir. Wa qala aqibahu, kemudian dia menimpali. Jadi Ibnu Shalah fi ba'di takharijihi, pada sebagian takhrij dia. Takhrij, paham ya, takhrij. Takhrij hadis itu artinya hadis itu dikeluarkan semua, ya, semua riwayat-riwayat yang ada. Itu namanya takhrij. Nah, kalau di zaman kita ini kan yang ahli, ya, imamnya takhrij, imamnya ahli hadis yang mentakhrij hadis-hadis dan meneliti memisahkan sahih dhaif, siapa? Imam Al-Albani. Nah, jadi kalau kita baca sahihah, dhaifah, al-irwa dan, ya, misalnya kita dapati kuat sekali Al-Albani mentakhrij. Jadi dia keluarkan semua sumber-sumbernya dari kitab ini, ya. Dia menyebutkan bahwa hadis ini memiliki banyak beberapa jalan riwayat. Nah, dikeluarkan oleh ini, disebutkan riwayatnya, sanadnya. Dikeluarkan oleh ini dalam kitab ini, disebutkan sanadnya oleh beliau. Jalan riwayat-riwayat itu disebut, itu namanya takhrij. Setelah ditakhrij begitu, kemudian disimpulkan begitu tujuan takhrij. Kemudian disimpulkan bahwa hadis ini kesimpulannya sahih, hasan atau dhaif. Oh, ini bisa hasan li ghairi, ada penguatnya, atau oh, yang ini ganjil, keliru, dan seterusnya. Itu maksudnya takhrij. Jadi Ibnu Shalah pada sebagian takhrij yang dilakukannya dalam mentakhrij hadis ini, ya, beliau menyebutkan, ya, pada takhrijnya itu muttasil as-silsilah, menyebutkan di antara riwayat itu awrad al-hadits fi ba'di takhrijih muttasil as-silsilah. Jadi beliau menyebutkan pada takhrijnya itu riwayat yang bersambung silsilah, tasalsulnya bersambung dari awal sampai akhir. Wa qala akibahu, kemudian Ibnu Shalah menimpali gitu, menilai setelah itu mengatakan innahu gharibun jiddan, ini sesungguhnya ini, ya, gharib, aneh sekali, ya. Wa fi mawdin akhar, dan di tempat yang lain innahu munkar, sungguhnya itu mungkar. Jadi salah. Jadi riwayat yang muttasil silsilah yang dikeluarkan oleh dia, dinilai oleh dia sendiri bahwa itu adalah munkar, itu gharib jiddan, itu ganjil, salah, keliru. Nah, jadi yang benar untuk awaliyah ini apa? Termasuk yang naqas hanya sampai ke siapa tadi? Sufyan bin Uyainah. Adapun riwayat yang menyambung tasalsul itu, tasalsul awaliyah itu di atas Ibnu Uyainah sampai ke akhir, yaitu keliru. Na'am. Kelanjutan keterangan beliau, wa Abu Thahir, ya'ni wa Abu Thahir ya'ni Ibnu Mahmasin Ibna, ya'ni Ibna wa Abu Thahir ya'ni Ibnu Mahmasin rawihi faman fawqahu la mata'ana fihim. Baik. Kemudian Ibnu Shalah menjelaskan bahwa sebenarnya Abu Thahir, yakni yang dia maksud dengan Abu Thahir adalah Ibnu Mahmash, ya, Abu Thalib ibn Mahmud. Rawi dari tasalsul yang muttasil ini. Sebenarnya kata Ibn Saladiyah ini yang telah meriwayatkan tasalsul ini dengan bersambung, ya, sampai ke akhir, faman fawfahu, dan yang di atasnya, la mat'ana fihim, sebenarnya tidak ada celaan pada mereka. Nah, wa ma'adhalik fahsibu aw abuttu anna hadha sahwun aw khata'un sadara min ba'dihim an killati ma'rifatin bihadhihi sina'ati. Bersama dengan itu aku menduga, ya, memprediksi, ahsibu aw abuttu, atau aku memastikan, anna hadha sahwun, bahwasanya ini adalah sahu, aw khata'un, atau keliruan, sadara min ba'dihim, yang muncul dari sebagian mereka, sebagian rawi-rawi itu. Sumbernya apa? Faktornya an hillati ma'rifatin bihadis sina, karena kurangnya keahlian pengetahuan tentang ilmu ini, ilmu periwayatan hadis. Nah, falaisa yasihhu tasalsuluhu bikamalihi min wajhin ma. Maka ya, tidaklah sahih tasalsul hadis ini secara utuh dari awal sampai akhir, dari sisi manapun, min wajhin ma, dari sisi manapun, dari ya segi riwayat manapun, tidak ada sama sekali yang benar bahwa ini dari awal sampai akhir. Nah, yang benar ini terputus. Jadi ini penjelasan Ibn Salah belum selesai. Beliau menjelaskan bahwa tadi imma ghalaton, kan ya, sebabnya adalah karena kekeliruan. Kemudian wa imma kadiban, boleh jadi kadiban, yakni sengaja dipalsukan. Nanti kita baca ini di pertemuan berikutnya aja. Ingat, kita masih akan melanjutkan keterangan siapa? Keterangan Ibnu Salah, atau keterangannya Sakhawi? Jadi tadi Sakhawi yang menjelaskan, kemudian menukil dari kama asyara ila Ibnu Salah haitsu awrada al-hadits fi ba'di tarikhi muttasil al-salsalah. Silsilah. Wa qala Aqil, dan Ibnu Salah mengatakan setelahnya, inna gharibun jiddan wa fi madin akhar innahu munkar. Sampai di sini. Baik. Kemudian wa Abu Thahir yakni Ibnu Mahmash, sepertinya ini kembali ke siapa? Ucapannya siapa? As-Sakhawi kembali, ya. Nah. Jadi wa Abu Thahir yakni Ibnu Mahmash rawihi faman faqa la ma'na fihim ila akhirih. Ya, ini sudah ucapan kembali ucapan As-Sakhawi. Jadi nukilan dari Ibnu Salah, wa qala akibahu, yakni kata Ibnu Salah akibahu, ini hanya sampai ini. Annahu munkar. Nah. Kemudian kata Sahawi Abu Thahir yakni Ibnu Mahmash, tadi sudah kita baca, berikutnya nanti kita sambung di sini. Wa imma kadiban kabil mudhaffar. Nah, keterangan Sahawi dari Fathul Mughith dalam mensyarah Alfiyah Al-Hafidh Al-Iraqi. Barakallahu fikum.